بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفي كتاب الطهارة منه وفي أول أبواب هذا الكتاب باب المياه وقد أخذنا بعض الأحاديث فمن يذكرنا بالحديث الماضي الذي أخذناه. طيب kita masih di dalam kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar dan kita masih berada di dalam kitab Thaharah dan hadis yang kita baca kemarin siapa yang mampu untuk menyebutkannya. فمن حفظ الحديث بارك الله فيك وأحسنتم جميعا. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ أبا معنى سبد رسول صلى الله عليه وسلم إذا ماء قلتين لم يحمل الخبث؟ الجواب من هذه الجهة بمعنى إذا بلغ الماء قلتين جرتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة ولا ينجس ولا يحمل الخبث إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بهذه النجاسة فعندئذ نحكم بنجاسته. بارك الله فيك. يعني معنى حديث tersebut adalah jika air mencapai lebih dari 2 kullah maka dia tidak akan membawa kenajisan kecuali najis tersebut yang tercampur dengan air yang melebihi 2 kullah bisa merubah salah satu dari sifat air tersebut. Soal الثاني هذا إلى هذه الجهة ما حكم الاغتسال في الماء الدائم أصحاب هذا الجدار؟ أبا حكم البول يعني kencing di air yang tidak al-iktisal yani mandi di air yang tidak tergenang yang tergenang. فما حكم الاغتسال في الماء الدائم؟ ما اسمك؟ أديب ليس أديب ولكن أدب هكذا؟ أديب حفظك الله يا أديب أجبت فأصبت. الجواب على تفصيل إذا كان المغتسل جنبا فحرام لا يجوز وإذا لم يكن جنبا فالأصل الجواز. Makna dari hadis yang kita baca kemarin yaitu larangan Rasulullah SAW tidak boleh mandi di air yang tidak mengalir adalah hanya khusus bagi orang yang junub saja. Adapun jika orang yang mandi tersebut tidak junub maka al-asal adalah jais, bolehnya dia mandi walaupun air tersebut tidak mengalir. Aswalu al-thalithu ila ashab al-jidari al-mu'akhar an al-masjid ما حكم البول في الماء الدائم؟ Soal untuk yang belakang, apa hukumnya kencing di air yang tidak mengalir? ما حكم البول في الماء الدائم؟ الجواب محرم على الجنب وعلى غير الجنب. بارك الله فيك يا أبا مقبل. نعم، البول في الماء الدائم حرام سواء كان الشخص جنبا أو غير جنب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. نعم، الجواب dari soal adalah haram seseorang kencing di air yang tidak mengalir. Sama saja apakah dia itu junub ataupun dia tidak junub. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم، dari seorang laki-laki, dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk mandi dari bekas air yang digunakan oleh seorang perempuan, dan seorang perempuan untuk mandi dari bekas air yang digunakan oleh seorang laki-laki, dan hendaknya kedua ya keduanya yaitu laki-laki ataupun perempuan yaktarif. Naam, ya ini mengambil air dari bejana tersebut. Jami'an, ya ini kedua-duanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, sekalu wasanadu hasan. Sahih. Hadzal hadits rawahu rajulun min ashabin nabiy alaihi salatu wasalam. Fahal riwayatu as-sahabiyil mubham عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة؟ Ini adalah riwayat seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW yang tidak disebutkan namanya. Siapa laki-laki tersebut? Apakah riwayat seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak disebutkan namanya? Apakah riwayatnya sahih? الجواب أصبتم بأنها رواية صحيحة، وأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ثقات وعدول، ولا تضر الجهال بأحدهم. نعم، dan jawabannya adalah bahwa riwayat seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, riwayatnya adalah sahihah, diterima. Dikarenakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya thiqat, terpercaya. Begitu juga adil. Wa qawluhu naha Rasulullah alaihi salatu wasalam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul. Al-muradu bidzalik an taghtasil al-mar'atu ay zawja bi fadli ar-rajul ay bi baqiyati al-ma' alladhi ightasala bihi واغتسل منه زوجها. فمثلا اغتسل الرجل من حوض أو من دلو وبقي ماء بعد اغتساله والاغتراف منه، فخرج، فهل لزوجته أن تغتسل بهذا الماء المتبقي بهذا الفضل أي الباقي من غسل زوجها؟ الحديث إلى الآن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. هذا فيه نهي في هذا الحديث، لكن سيأتي معنا في فقه الحديث أن النهي هذا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة والتنزيه. طيب، adapun معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم tentang larangan beliau seorang laki-laki memakai bekas air sisa seorang perempuan. Laki yang dimaksud laki-laki dan perempuan itu adalah pasangan suami istri. Semisal seorang laki-laki dia mandi. Naam, mandi kemudian memakai satu bejana. Setelah mandi, air yang ada di bejana tersebut tidak terpakai semuanya. Artinya masih ada sisa di dalam bejana tersebut. Apakah sekarang istrinya boleh menggunakan air sisa tadi atau tidak? Yang kita dapatkan sekarang dari hadis Rasulullah SAW ada larangan dari Rasulullah SAW untuk seorang istri tadi itu menggunakan sisa dari air suaminya. Dan akan datang hadis kedua yang menerangkan bahwa larangan yang ada pada hadis yang pertama yang kita baca sekarang adalah karohah, yakni dibenci. Qala naha an-nabiy alaihi salatu wassalam an dhalik thumma arshada faqal alaihi salatu wassalam wa liyaghtarifa jami'an أي ليتناول الرجل والمرأة أي زوجته من هذا الماء تناولا يغترف في آن واحد. Kemudian Rasulullah SAW setelah melarang dua jenis tadi itu, yakni laki-laki memakai sisa air perempuan, perempuan memakai sisa laki-laki, kemudian beliau menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut hendaknya saling mengambil fi anin wahid, di waktu yang sama. Naam. Wa hadha al-hadith yustafadu minhu fawaid al-ula an-nahy 'an ightisal al-mar'ati bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ah illa anna hadha an-nahy laysa lit-tahrim kama sayati ma'ana wa innama huwa lit-tanzih wal-karahah. Anin au apa tanbih dari Ustaz Ali Abbas bahwa dari satu bejana berbarengan. Nah, fi anin wa qad zahir, yakni dalam waktu yang sama kata. Kunta fi anin wa yaqtarifa ma'an. Yakni berbarengan. Baik. Kemudian faedah yang kita ambil dari hadis yang kita baca adalah yang pertama, larangan Rasulullah SAW untuk seorang laki-laki memakai, yaitu mandi dari sisa air perempuan dan sebaliknya, dan larangan Rasulullah SAW tersebut adalah bukan larangan haram, akan tetapi karahah tanzih. Al-faidah ath-thaniyah fihi i'tiraf ar-rajul wal mar'ah ay az-zawj wa az-zawja min ina'in wahidin 'inda al-ightisal. Faedah yang kedua adalah diperbolehkan ya seorang suami dan istri untuk mandi dan mengambil air, yaitu keduanya mengambil dari air dari satu bejana. Nah, mandi bersama. Qala akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Taqaddama ma'ana fi dars al-yawmi wal barihati fi maddat al-mustalah ma'ana al-hadithi as-sahih. Fama ma'ana ha'huna isnaduhu sahihun. نعم إسناده صحيح أي اتصل إسناده بسلسلة من الرواه كل راو فيه عدل ضابط يرويه عن مثله وخلا هذا الحديث من الشذوذ ومن العلة. نعم diriwayatkan hadis yang kita baca tadi oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan sanadnya adalah sahih. Dan kita telah lewati bersama apa makna hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, yang dhabit, an mithlih. Naam. Kemudian kosong dari sudud dan illah. Wa hadha al-hadith kama qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala isnaduhu sahihun fa huwa sahihun wa sahahahu al-Shaykh al-Allamah al-Albani wa kadhalika al-Shaykh al-Allamah al-Wadi'i. Dan hadis tersebut naam sahih. Begitu juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Begitu juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام مسلم. dari عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول صلى الله عليه وسلم mandi, bahwa Rasulullah SAW mandi dengan air sisa Maimunah. Dikeluarkan hadis tersebut oleh Al-Imam Muslim. Amma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fahuwa habrul ummah. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah ulama umat ini. Wa huwa tarjuman al-Qur'an, dan beliau adalah penerjemah Al-Quran. Wada'a lahu an-nabiy alaihi salatu wassalam bil fiqh fi ad-din wa bi ta'lim at-tawil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia memahamkan Ibnu Abbas terhadap agamanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan di dalam menafsirkan Al-Quran. وكان على علم راسخ وناظر الخوارج فافهمهم. Kemudian Ibnu Abbas memiliki ilmu yang rasikh, yaitu ilmu yang mendalam, sampai beliau pernah mengajak berdebat orang-orang khawarij. Kemudian orang-orang khawarij pun terdiam dan bungkam dengan hujjah yang dibawa oleh Ibnu Abbas. مع أنه كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام غلاما وصغير سن. Dan ketika pada zamannya Rasulullah SAW beliau masih kecil. Naam. وكان صبيا ذكيا نبيها فطنا. Beliau adalah seorang anak kecil yang cerdas, kemudian yang cerdik. وقوله أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وميمونة بنت الحارث هي زوجة النبي وأم المؤمنين وخالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. Adapun makna hadis adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah. Adapun Maimunah, beliau adalah Maimunah bintul Harith, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibunya kaum muslimin. Wa syahidul musannif rahmatullahi taala alaihi min irad hadzal hadis wadih arada an yubayyin أن النهي في الحديث الذي قبله ليس للتحريم لأن النبي قد اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. هذا مراد المصنف. Adapun tujuan Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih mendatangkan hadis Abdullah bin Abbas setelah hadis seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau ingin memaparkan dan menerangkan kepada kita bahwa larangan yang ada pada hadis yang pertama tidaklah menunjukkan tahrim. Lakin hadza al-lafdha la yashihu wa la yathbutu ma'a annahu fi sahih al-Imam Muslim. Fal mahfuz ma jaa'a bi lafdh as-sahihayn fi al-Bukhari wa Muslim anna nabiyyan al-karim alayhi as-salatu was-salam كان يغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد. Adapun akan tetapi hadis yang didatangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah, ini ghairu mahfud, artinya tidak terjaga. Dan yang lebih sahih dari hadis yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama Maimunah bersamaan. Fa hadhihi ar-riwayah ma'a annaha fi Muslim lakinnaha ma'lulatun bi'illatin qadihatin. Sehingga lafaz yang ada pada Sahih Muslim, yang ada pada kita semua ini, adalah hadis yang mu'al, hadis yang cacat dengan cacat yang mempengaruhi kesahihan hadis. وما دامت قد علت بعلة قادحة فعندئذ قد اختل منها شرط الصحيح. Sehingga karena hadis tersebut terkena penyakit yang mempengaruhi kesahihan hadis, maka hadis tersebut mu'al, berpenyakit dan tidak terpenuhi syarat dari hadis yang sahih, yaitu tidak adanya penyakit. Wallafdhu al-mahfudhu huwa ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim anna nabiyyana alaihi salatu wassalam wa Maimunah kana yatasilan min ina'in wahidin laysa fihi ash-shahidu alladhi yuriduhu al-musannif. Dan hadis yang terjaga dan yang sahih adalah bahwa Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah bersamaan, sehingga lafaz hadis tersebut tidak ada syahid yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa innama fihi ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam fil hadith alladhi qabla hadha wal yaghtarifa jami'an. Namun persamaan antara atau penguat hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim adalah bahwa keduanya yaktarif minhu jami'an, yaitu bolehnya suami istri untuk mandi secara bersamaan. Lakin riwayah allati 'inda ahli sunan allati sata'ti ma'ana al-an biha asy-syahidul musannif قال رحمه الله تعالى ولأصحاب السنن فذكر الرواية التي نريد الشاهد منها. Akan tetapi bagi ashab sunan terdapat riwayat yang diinginkan oleh musannif untuk mendatangkan syahid yang diinginkan. قال اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة أي قصعة كبيرة ووعاء من خشب كبير. Mandi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah bejana yang besar. قال فجاء يغتسل منها أي من هذا الماء المتبقي ومن فضل ذلك الاغتسال الأول. فقالت أي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقالت له إني كنت جنبا إني كنت على جنابة فاغتسلت فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب أي لا يتأثر باغتسال الجنب فلا تصيبه جنابة. نعم. Kemudian Rasulullah SAW datang dan memakai air sisa yang digunakan oleh para istrinya. Ini adalah syahid. Kemudian berkatalah Maimunah kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kita telah mempergunakan air itu dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya air itu tidak terpengaruh dengan seseorang yang memakainya walaupun dia itu adalah junub. وهذا الحديث كما قال الإمام الترمذي صححه الإمام الترمذي وابن خزيمة فهو حديث محتج به إلا أنه حسن وليس بصحيح. نعم disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan beliau berkata muhtajjun bih, akan tetapi hadis tersebut tidak sampai ke derajat sahih, hanya sampai ke derajat hasan. Fi hadzal hadits yustafadu minhu jawazu ightisali az-zawj bi fadli zawjatihi. Hadis tersebut memberikan faedah kepada kita bahwa bolehnya seorang suami untuk mandi bekas dari air sisa istrinya. Wa hakadha bi wasfin 'ammin jawazu ightisali ar-rajul bi fadli al-mar'ati. Begitu juga dengan sifat yang lebih umum, yaitu bolehnya seorang laki-laki untuk memakai air sisa dari seorang perempuan. Wa fihi aidan an ightisal al-junub fi al-ma' la yu'athiru fi taharati dhalika al-ma' fayabqa al-ma'u 'ala al-asl inna al-ma'a tahurun. Kemudian juga faedah selanjutnya adalah bahwa air yang digunakan oleh seorang yang junub tidaklah terpengaruh dengan orang yang mandi tersebut walaupun dalam keadaan junub, dan air tetap dalam keadaan yang keadaannya semula, yaitu dia suci. Wa fihi al-fa'idah التي نريدها والشاهد منها لذلك المصنف وهي أن النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة كما هو وارد في الحديث المتقدم أن ذلك النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة والتنزيه. فائدة selanjutnya adalah bahwa kita mendapatkan musannif atau faedah, yaitu nahi larangan dari Rasulullah SAW bahwa tidak bolehnya seorang laki-laki memakai air sisa perempuan maupun perempuan memakai air sisa dari laki-laki, itu bukan larangan yang menunjukkan keharaman larangan tersebut, akan tetapi adalah karahah tanzih. Wa fihi aidan min al-fawaid anna al-ma' al-musta'mal غير مسلوب الطهورية الماء المستعمل سواء مستعمل في وضوء أو في غسل. Dan di dalamnya juga ada bahwa air mustakmal adalah air yang sudah digunakan kemudian kita gunakan lagi untuk taharah. Nah, air tersebut yang dikatakan oleh para fuqaha air mustakmal tidaklah maslub tahuriyah, artinya tidak hilang sifat dia untuk mensucikan sesuatu yang lain. وهنا مسألة وهي تحدثنا عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وتبين لنا ذلك الحكم، لكن لو قال قائل هل هذا الحكم هو نفسه في وضوء الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل؟ هل هو نفس الحكم أنه للكراهة وأنه مكروه والأولى تركه، أم أن هذا لا يشمله الحكم إنما هو في الغسل فقط؟ نعم. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah atau faedah selanjutnya, apakah boleh wudu? Ini hadis yang kita dapatkan adalah bahwa larangan seseorang mandi bekas dari bekas mandinya orang lain. Ini laki-laki bekas mandinya perempuan. Apakah larangan tersebut juga mencakup atau masuk kepada seseorang yang memakai bekas air wudu dari sisa wudu orang lain? Fal jawab an ightisala aw an wudu'a al-mar'a bi fadl ar-rajul أو الرجل بفضل المرأة لا يشمله هذا الحكم إنما هذا الحكم في الغسل خاصة. Maka jawabannya adalah bahwa adapun wudu tidak masuk di dalam hadis tadi, yaitu bolehnya kita berwudu dengan bekas air sisa dari perempuan dan sebaliknya. dan larangan tersebut hanya untuk mandi saja. ولذلك ذهب العلماء إلى أن وضوء المرأة بفضل الرجل جائز بلا خلاف. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa wudunya seorang laki-laki bekas dengan air dari bekas sisa seorang perempuan boleh dengan kesepakatan ulama dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Wa hakadha wudhu'ur rajul bi fadli al-mar'ah 'ala ar-rajih. Begitu juga nah, seorang laki-laki dengan memakai air sisa perempuan 'ala ar-rajih, yakni yang pendapat yang dikuatkan oleh beliau boleh. Wa huna aidan fa'idatun wa hiya قد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. Dan di sana ada faedah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dahulu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki dan perempuan wudu jami'an, yakni berbarengan. Maksudnya adalah yakni tempatnya tersendiri-sendiri, bukan dalam waktu yang sama insyaallah. Lakin dzakara al-ulama wa rahmatullahi ta'ala alaihim an hadzal hadits mahmulun 'ala wudu'in ar-rajul war-rijal ma'a zawjatihim ومحارمهم من النساء كان يتوضأ الرجل وابنه وأبوه مع زوجته وأخته وأمه فهؤلاء كلهم محارم والنساء لسنا أجنبيات. نعم. Kemudian para ulama menafsirkan hadis tadi bahwa maksud laki-laki dan perempuan wudhu pada zamannya Rasulullah SAW berbarengan adalah mereka wudhu dengan mahrimnya mereka sendiri. Semisal seorang laki-laki bersama umminya atau saudara perempuannya atau anak perempuannya. Nah, bukan dengan perempuan ajnabiyat, bukan dengan perempuan yang tidak mahram dengan dia. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أو إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. حديث selanjutnya حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم bersabda sucinya inak atau bejana kalian jika bejana tersebut dijilat oleh anjing dengan mencuci bejana tersebut 7 kali. Ulahunna biturab, awal dari pencucian itu dengan memakai turab. Wa qawluhu tuhur ina'i ahadikum ay tathhirul ina' يكون بهذا الأمر تطهيره يكون بهذا الأمر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Adapun perkataan Rasulullah SAW tahuru ina ya khadikum adalah maksudnya adalah cara mencuci tathir, yaitu cara mencuci ina bejana yang terkena jilatan anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. قال العلماء والتطهير إما أن يكون لرفع حدث أو لإزالة نجس والإناء لا يمكن أن يكون عليه أو فيه أو منه الحدث فيبقى عندئذ أن المراد إزالة النجاسة من الإناء تكون بتطهيره بهذا الأمر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Berkata para ulama bahwa kata-kata tahur ini digunakan di dalam 2 perkara. Yang pertama, untuk menghilangkan hadas hadas misalkan tu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hadas akbar yahtaju ila ghusl wal asghar yahtaju ila wudu. Naam, hadas akbar yang membutuhkan kita untuk mandi, begitu juga hadas asghar yang membutuhkan kita untuk wudu. Ini pemakaian kata-kata tahur di dalam hadis. Pemakaian yang kedua adalah izaratun najasah, menghilangkan najis. Dan tidak mungkin kita memakai kata-kata tahur dengan makna yang pertama, yaitu dengan makna menghilangkan hadas, karena itu tidak mungkin. Sehingga tahur yang dimaksud di sini adalah cara mencuci atau menghilangkan najis, maknanya seperti itu. Wa qawluhu tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Walagha al-kalb ay annahu adkhala lisanahu liyashrab wa yuqal walagha yalagu walagha yalagu ay shariba bi taraf lisanihi. Wa qala ba'du ahli al-'ilm haraka lisanahu, haraka lisanahu fi dhalika al-ma سواء شرب أو لم يشرب هذا هو ولوغ الكلب في الإناء. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walagha fihi al-kalb walag, maknanya adalah jika anjing itu mencelupkan lidahnya di air. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa mencelupkan ujung dari lidahnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan anjing yang menggerak, yang memasukkan lidahnya kemudian dia menggerakkannya, menggerakkan lidahnya. Sama saja apakah anjing tersebut minum ataupun anjing tersebut tidak minum, tetap dikatakan walagha. Qala ahlul lughati wal wulugh yakunu fi syai'in السائل والمائع يقال ولغ الكلب في الماء ونحوه. أما إذا كان الشيء جامدا فلا يقال ولغ وإنما يقال لعق. Kata walaga hanya khusus digunakan untuk seekor anjing yang menjilat, untuk menjilat pada tempat-tempat cair, yakni benda-benda cair. Ini dikatakan walaga. Adapun jika seekor anjing menjilat sesuatu benda yang jamid, benda yang padat, maka tidak dikatakan walaga, akan tetapi la'iqa. Wa hakadha idza kana al-ina laysa bihi la ma'i' wa la jamid. Idza kana al-ina'u farighan qala al-ulama, ulama al-lugha, yuqal lahasa. لا يقال ولغ ولا لعق وإنما يقال لحس. نعم. Adapun jika ina atau bejana tersebut kosong, nah kosong, tidak ada benda cair, begitu juga tidak ada benda padat, yakni kosong. Kemudian seekor anjing menjilat di situ, maka tidak dikatakan walago. Begitu juga tidak dikatakan la'iqa, akan tetapi dikatakan lahasa. Wa hadzal haditsu yustafadu minhu fawaid katira. Ula hadhihi al fawaid wa huwa sababu wurudi al hadits fi hadha al bab najasatu lu'ab al kalb wa anna lu'ab al kalb najisun wa dhalika lil amr bi tathhir al ina بعد ولوغ الكلب فيه. Dan di dalam hadis yang kita baca ini terdapat faedah yang banyak sekali. Di antaranya adalah najisnya air liur anjing jika anjing itu walaga. Kenapa dikatakan najis? Dikarenakan datangnya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan tempat bekas dijilatinya anjing tersebut. Falamma umirna bitathhiri al-ina ba'da wulugh al-kalb fihi dallana dhalika ala anna al-ina'a وقعت وحصلت فيه نجاسة، لأن قد أمرنا بتطهيره وبغسله، فتيقننا عندئذ هذا الحكم وهو أن لعاب الكلب نجس. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencuci bekas jilatan anjing, maka kita mengetahui bahwa bejana tersebut yang bekas dijilati oleh anjing telah terkena najis. Nah, telah terkena najis. Sehingga dari situ kita yakin bahwa lu'ab anjing, yaitu air liur anjing, adalah najis. Wa min fawaidi hadzal hadits anna tathhir al-ina' ba'da wuluq al-kalb fihi yakunu bighasli hadzal ina' sab'a marrat. Ula hadhihi al-marrat fil ghasl takunu bit-turab. Faida yang kedua adalah tentang tata cara mencuci inak yang habis dijilati oleh anjing, yaitu dengan mencuci inak tersebut, bejana tersebut, dan dengan mencuci 7 kali. Kemudian dari 7 kali itu, pencucian yang pertama kita campur atau kita menggunakan turab. Wa aidan yustafadu min hadith أن غسل الإناء من ولوغ الكلب بالماء فقط لا يكفي، بل لا بد من غسلة بالتراب، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بغسل الإناء بالتراب مع غسله 7 مرات. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bahwa mencuci bejana yang telah terjilati oleh anjing dengan air saja ini tidak mencukupi, dikarenakan Rasulullah SAW telah menunjukkan tata cara di dalam pencucian inak tersebut, yaitu dengan cara memakai turab dari 7 pencucian tersebut. Lakin law qala qail hunalika min al munadhifati ما يسمى بالصابون ونحوه ما يوجد في زماننا، هل يغني عن غسل الإناء بالتراب أن نغسله بهذه المنظفات وبالصابون؟ فالجواب لا يغني عن ذلك ولا يجزئ، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد خص وعين التراب. هذا أولا. الأمر الثاني، لأن بالتراب خاصية لا توجد إلا فيه في القضاء السريع على ماذا؟ على أمراض تنجم من لعاب الكلب في الإناء. طيب. Kemudian kalau seandainya ada seorang berkata sekarang atau pada saat ini banyak sekali munadhifat, yaitu sesuatu yang bisa dipakai untuk mencuci, semisal sabun. Nah, apakah sabun tersebut bisa dipakai untuk menggantikan turab? Nah, kemudian beliau mengatakan tidak bisa dan tidak mencukupi, dikarenakan 2 hal. Yang pertama adalah karena Rasulullah SAW qad ayyana, Rasulullah SAW telah menentukan bahwa tata cara mencuci bejana tersebut adalah dengan turab. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam turab itu sendiri ada kekhususan, yaitu ada sebuah madah, sebuah zat yang bisa menghilangkan najis luapnya air liurnya anjing. Qala rahimahullahu ta'ala akhrajahu al-imamu Muslim وفي لفظ له فليرقه، أي في لفظ أيضا للإمام مسلم رحمه الله تعالى فليرقه، بمعنى ليرق وليكفئ ذلك الماء الموجود في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan bagi beliau, yakni yang Imam Muslim memiliki lafaz fal yurikhu. Ini tambahan yang ada di Imam Muslim dengan kata-kata fal yurikhu. Arti dari fal yurikhu yaitu tumpahkanlah. Maksudnya adalah air bekas jilatan anjing di dalam bejana tersebut, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menumpahkan air tersebut. إلا أن هذه اللفظة مع أنها في صحيح الإمام مسلم لكنها شاذة، شذ بها علي ابن مسهر وخالف الجماعة. Akan tetapi lafaz falyurikhu yaitu tumpahkanlah, buanglah, walaupun itu berada di sahih Muslim lafaz tersebut, akan tetapi ziyadah ini atau lafaz ini adalah syadzah. Syadza bihi seorang rawi yang bernama Ali bin Mushir. Illa anna al-ma'na sahihun idha walagha al-kalbu fi ina'in fa'inda idhin yukfau dhalika al-ma' alladhi fi al-ina' wa yughsalu al-ina'u sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akan tetapi secara makna sahih. Naam, secara makna sahih. Yaitu ketika bejana yang terisi air kemudian dijilati oleh anjing, maka air tersebut ditumpahkan, kemudian bejananya dicuci, seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang tata cara mencuci bejana tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa li Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna biturab bima'na liyaj'al at-tirab liyaj'al at-turaba imma fil ula wa imma fil akhirah. لكن هذا الشك أولاهن أو أخراهن بالتراب هذا الشك إنما هو من الراوي شك الراوي والراجح أنها أولاهن بالتراب الأرجح أولاهن بالتراب أولا من حيث الأثر ثانيا من حيث النظر نعم تنبغي إمام الترمذي أخراهن au ulahunna. Ukhrahunna maknanya adalah menjadikan turab itu di akhir pencucian. Adapun ulahunna yaitu menjadikan turab di awal pencucian dari 7 pencucian tersebut. Akan tetapi kata-kata au ukhrahunna au ulahunna au ini menunjukkan syak, menunjukkan keraguan dari rawi. Dan yang rajih adalah lafaz ulahunna, yaitu menjadikan turab di awal kali pencucian dari dua sisi. Sisi asar, yaitu ditinjau dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari sisi an-nadar. Wahuna aydan tanbihatun at-tanbihu al-awwal fi tariqati at-tatrib كيف نضع التراب وكيف نغسل الإناء بالتراب. الجواب: الأمر واسع، إما أن تضع التراب أولا ثم تصب الماء، وإما أن تصب الماء أولا ثم تجعل التراب، وإما أن تخلط التراب مع الماء ثم تصبه في ذلك الإناء فتغسل عندئذ الإناء، فالأمر في ذلك واسع. نعم. Kemudian di sana ada tanbih yakni peringatan tentang tata cara memakai turab di dalam pencucian. Perkara di dalam hal ini wasi', yakni luas, boleh dengan tiga cara. Cara yang pertama, seseorang meletakkan turab di dalam bejana yang sudah kosong tersebut, kemudian dia menuangkan air di dalam bejana tersebut. Yang kedua, dia menuangkan bejana yang sudah kosong itu, kita tuangi air kemudian kita masukkan turab di atas setelahnya, atau kemudian air dan turab kita campur berbarengan. Perkara di dalam 6 pencucian tersebut pemakaian turab ini perkara yang ya ini mudah, boleh dengan tiga cara tersebut. Salah satu dari tiga cara tersebut. At-tanbihu tsani إذا لحس الكلب إناء فارغا فهل نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أم له حكم آخر؟ الجواب نفس الحكم، نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، لأن اللعاب لعاب الكلب نجس وقد تقدم حكم ذلك. طيب، semisal jika bejana tersebut tidak ada airnya, yakni seekor anjing menjilati bejana yang kosong, tidak berair. Apakah atau bagaimana cara kita mencucinya? Beliau mengatakan nafsul hukum. Ini hukumnya sama. Hukumnya sama, kita mencuci bejana yang kosong tersebut dari air liur anjing dengan mencucinya 7 kali. Dikarenakan air liur anjing najis. التنبيه الثالث، إذا لعق الكلب من طعام جامد فكيف نصنع في هذه الحالة؟ الجواب نلقي ذلك المحل الذي لعق منه الكلب، نلقي ذلك المحل وما حوله من الطعام، نلقيه ونرمي به ولا نغسل الإناء لأن الأثر قد زال كله. طيب، تنبيه yang ketiga adalah jika semisal seekor anjing menjilat makanan yang jamit. Makanan yang jamit di dalam bejana. Bagaimana caranya kita untuk mencucinya? Beliau berkata bahwa makanan yang jamit tersebut yang ada luapnya anjing, yang ada air liurnya anjing itu kita buang. Makanan yang terkena air liur anjing itu kita buang, begitu juga yang di sekitar itu. Nah, begitu juga yang di sekitar air liur anjing tersebut. Adapun inaknya, adapun bejananya tidak usah dicuci, dikarenakan air liur anjing tersebut telah kita buang. At-tanbihu ar-rabi', لا يكفي أن نغسل الإناء 6 مرات وإن كانت إحداهن بالتراب فلا بد من 7 مرات. لا يكفي أن نغسل الإناء 5 مرات وإن كان إحداهن بالتراب وقد تيقن من طهارة الإناء، لا يكفي فلا بد من 7 مرات، لأن 7 أمرنا بها تعبدا لله جل وعلا، فنغسلها 7. Dan B yang selanjutnya adalah tidak boleh seseorang mencuci 5 kali dan salah satunya atau yang keenamnya adalah dengan memakai turab, walaupun kita yakin bahwa air liur anjing itu telah hilang dari bejana tersebut. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW telah menentukan dengan bilangan 7 kali. التنبيه الخامس، لو أن الكلب لعق حذاءك أو رجلك أو نحو ذلك، فهل يجب عليك أن تغسل هذا الشيء 7 مرات أولاهن بالتراب؟ الجواب في مثل هذه الحالة إنما يكفي أن تغسل المحل حتى تتيقن من طهارته ولا يشترط غسله بالتراب. Kemudian selanjutnya, seandainya ada seekor anjing menjilati khidak kita, yaitu sandal kita, atau semisal menjilat kaki kita, apakah diharuskan kepada kita untuk mencuci 7 kali ulahunna biturab? Beliau mengatakan tidak usah. Nam, yang wajib kita lakukan adalah mencuci air liur anjing di tempat tersebut, di kaki atau di sandal tersebut, sampai kita yakin bahwa air liur anjing itu telah hilang. At-tanbih as-sadis, idza wada'a al-kalb rijlahu fil ina', fa hal lahu nafs dhalika al-hukm alladhi taqaddama fi wulugh al-kalb الجواب لا، وإنما يغسل الإناء غسلا نظيفا حتى يتيقن من نظافته، ولا يشترط غسل الإناء بالتراب. طيب، seandainya seekor anjing memasukkan kakinya ke dalam bejana yang terisi air. Taib, seekor anjing memasukkan kakinya di dalam bejana yang terisi air, apakah kita mencuci bejana tersebut 7 kali? Ulahu Nabi Turab atau tidak? Beliau menjawab tidak. At-tanbihu alladhi yalihi bawlu al-kalb هل له حكم لعاب الكلب أم ليس له حكم لعاب الكلب من حيث النجاسة والتطهير؟ الجواب: منهم من قال له نفس حكم لعاب الكلب من النجاسة ووجوب التطهير، ومنهم من قال إنما هذا الحكم خاص بلعاب الكلب لا يشمل بوله، وهذا القول أقرب والله أعلم. Selanjutnya adalah bagaimana dengan air kencing anjing? Apakah air kencing anjing juga hukumnya seperti hukum air liurnya dari sisi najisnya? Begitu juga dari sisi pencuciannya. Naam. Kemudian beliau berkata bahwa para ulama berselisih. Ada yang mengatakan iya sama. Air kencing anjing sama dengan air liur anjing dari sisi najisnya dan dari sisi tata cara pencuciannya. Ulama yang lain berpendapat tidak. Ini hanya khusus bagi khusus air liur anjing saja, tidak mencakup air kencingnya. Dan ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. Dan yang menunjukkan atau yang menjadi penguat dari apa-apa yang kita rajihkan adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa anjing-anjing pada zamannya Rasulullah SAW datang ke masjid, datang dan pergi dari masjid. Akan tetapi para sahabat tidak yarusun, artinya tidak menyiram tempat-tempat anjing tersebut. Lakin Naam, tidak menyiram air kencing dari anjing yang datang. Lakin dzakara ba'd ahli al-'ilm rahmatullahi ta'ala 'alaihim bi anna asy'at asy-syams wa at-ta'arrud aidan lis-syams war-rih wa nahwihi yujzi'u 'an rashihi bil-ma' wallahu 'alam. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa yang menghilangkan baul anjing tersebut adalah yakni cukup dengan diterpanya sinar matahari. Ini bisa menghilangkan air kencing anjing, begitu juga rih, begitu juga terpaan angin. Ini mencukupi di dalam menghilangkan air kencing anjing sehingga mereka para sahabat tidak menyiram air kencing anjing yang ada yang datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Ba'da bayani fiqhi hadzal hadits ننبه لأمر وهو أن من الناس من يهمل أطفاله يلعبون بالكلاب وربما يمسحون على الكلب وربما يضمون الكلب إلى أحضانهم وصدورهم، ولا شك أن هذا مضر وأن هذا يسبب أمراضا كثيرة وخطيرة. Kemudian di sana ada tanbih yaitu sebagian orang tua membiarkan anak-anaknya mereka untuk bermain dengan anjing. Anak-anak itu dibiarkan ketika mereka memegang anjing, terus memeluk anjing dan sebagainya. Dan inilah syak, tidak ada keraguan bahwa ini menyebabkan madarat, menyebabkan yakni membahayakan anak-anak tadi. Wa aqbahu min dhalika al-'ada allati ja'at min qibali al-gharb min 'adati wa hiwayati shira' al-kilab wa istihabaha wa aydan al-ihtimam biha wa ja'al amakina khassatan fil bayt min ajliha. هذه أيضا عادة قبيحة وأيضا تورث أمراضا خطيرة وأيضا من التشبه بالكفار. Akan tetapi lebih jelek dari yang tadi adalah tradisi yang ada pada orang-orang kafir, yaitu mereka membeli anjing, membeli seekor anjing, kemudian mereka membuatkan kandang khusus untuk anjing mereka di rumahnya. Nah, yang seperti ini adalah lebih jelek. Nah, lebih jelek dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit. Kemudian ini adalah taklid, mengikuti tradisi orang-orang kufar, dan ini adalah sebuah tradisi yang sangat jelek. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان. وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Dan Rasulullah SAW telah berkata, bersabda bahwa barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang pahalanya setiap harinya qiraṭan, dua qiraṭ. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk malaikah rumah yang di dalamnya ada anjing. Naktafi, ambilkan air. Naktafi bihadzal qadar بالنسبه لدرسنا في ماده الفقه وايضا نكتفي بهذا القدر من الوقت بين مغرب وعشاء وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنجعل يوم السبت والأحد والاثنين في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام هذا بين مغرب وعشاء ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في مادة التوحيد وفي رسائل التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمه الله تعالى وأما بالنسبة للإجابة عن الأسئلة فإن شاء الله عز وجل يكون بعد صلاة العشاء إلى هنا والحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله kita cukupkan pertemuan pada hari ini dan kita inginkan ya ini merubah jadwal beliau ingin merubah jadwal pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Pelajaran di antara Maghrib dan Isya kita mempelajari Bulughul Maram. Jadi hari Sabtu, Ahad, Senin dars setelah Maghrib adalah Bulughul Maram. Adapun hari Selasa, Rabu dan Kamis pelajarannya adalah Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Adapun as'ilah tanya jawab insyaallah akan diadakan setelah salat Isya. طيب سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت